Ibnu Abbas itu wong paling manfaat non itu. Jadi dia ni kondoning pasar bahwa anak asna minallah. Orang orang suka kayak pangeran itu juga. Wong seneng kontroversi. Nomor loro itu anak akrohul hakko. Wau hibul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang kok batil. Akhirnya sing iso mbak, sing iso roh tebakan ku tak kaya hadiah. Tapi nak segera iso aku dunia kaya hadiah. Akhirnya Harun Rasul itu melok nebak ura iso. Padahal rojol. Akhirnya dia cerita. Sak suge-suge pangeran raja anak, raja buju. Ya raja utang. Aku ya raja anak, raja buju. Wong sarap aja. Terus dia ini muni, wa anak krohul hak, kok aku ora seneng barang hak. Kok aneh, barang hak kok kowe ora seneng. Jadi ini dalil, al mautu hak, wan naru hak. Jadi mutir-mutir, an naru hak. Sopo sing seneng neraka. Mulane aku ora seneng barang hak. Maksudnya kan al mautu hak, wan naru hak. Aku sing seneng mati sopo, sing seneng neraka. Aku senang barang batil. Sebagai doan main anak barang batil, aku juga senang. Sisi, sisi Harun Rasul mending. Nah, aku rapuh itu aku barang lagi. Akhirnya itu hadiah. Jadi di sini zaman Khalifah Harun Rasul itu ono Abu Nawas, tukang gay guru-guru gay tebak-tebakan ilmiah. Ya, tapi bang mari pinter. Mana geron cerita pun, kalau gak ada kitab itu, jenisnya Abu Nawas. Aku panjang cerdas tenan aku nawas. Di ini pepatahnya itu rokok zija jiwa rokok til khomru watasya beha fatasya kalal amru fakaan nama khomrun wala kudahu wakaan nama kudahun wala khomru. Jadi gelas itu yang putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roy awali banyu darani kaya banyu tanpa gelas. Sing roy gelas darani kaya gelas tanpa banyu. Jadi ini makomku semuanya edan campur jadab, jadab campur edan. Jadi kelas berat. Dia terkenal wali gara-gara Harun Rasul itu tahu melaku-melaku delalah roh amati pas ati tok gegere mbek rambut. Harun Rasul itu wong soleh. Zino rawani, ra zino kepengin. Terus ra iso turu. Orang ra iso turu ya ditiru mau cerita ae wis ditiru. Ora ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya aku wabih cerita asik, akhirnya sakjak. Dua aku gak turu. Tak pecat ya. Karena yang cerita asik, akhirnya asik ngerumah. No. Dipecat. No. Terakhir Abu Nawas. Mulai setengah telus ngantuk. No. Cek Abu Nawas, aku cerita ini bisa so turu. Ini, wonten semut ini melebu hubik. Penasaran. Barang itu jenis ini mampu. Kata jurege. Terus medan. Bareng ngedal ngerasa penelitian sejarah tuntas melebet maling. Bareng melebet mampu medal maling. Ngerasa sejarah tuntas melebet maling. Oh wah cerita kalau turun. Turun. Kan menang, pokoknya saya bisa ngasih lo turun. Menang. Bareng turun. Tiga hadiah dia nih, mereka kasil nopo. Kasih itu. Tapi terakhir ini bareng tiga jam. Tiang lah, nampak rawang wedok, ayu konggu. Jadi semalam hari kira iso tu, semua bareng pikiran tu berapa. Nah itu saya rasa tu. Lu kan nyincang aku, boten. Nah, semenjak aku terkenal wali, dan preman ni terkenal wali. Perkara ni, ngerti yang terjadi di dalam nopo istana. Semenjak aku mesti mitos. Bopie nasi PAP ini, aku yura roh nani kira roh, ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastulil firdaus ini apa ahlan dinisbatna dengan Abu Sinten Nawas, nasi PAP ini, sak Indonesia itu anggar pujian ilahi lastu jari ini gabungannya Sinten Abu Nawas. Ini sehubungannya dengan pengirahan itu sudah datik deh. Gusti kalau Abu Suwargo katanya buatan pantas. Tapi ya wala akwa ala nari jahil bun roto buatan kuat, itu aneh pengirahan itu ngajak angel tok dhek dadi kula mlebu nang swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ala. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala aqwa alam nari. Mlebu neraka nggih ora kuat. Pesane mbok dosa kula nggih kathah. Tapi mosok mosok sepurane jinan kalah kathah. Wis mulai nuntut-nuntut. gitu sekolah di kata. Mosok sempurane jenengan kalah. Kalah kata. Baru saya wa intat tut faman nakti sur. Kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriki. Pokoke teng mriki. Terus kula sowan sinten malih nang mboten teng jenengan. Walhasil dene ape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Pondok anak-anake aku iku ngamalku mung nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku sreso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Ana gerbong ziarah pun aku wis guyon. Wong gembok mbek pintu gedhe gembok. Iku terakhir amale dene. Wasiate dene wanane, njuk kafan bekas, jare ben lagi takoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dene. Dene nambayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Macam-macam iku yo mate Kanjeng Nabi. Ngono mleku yo mate sinten? Aku elmu ini niru Sayyidina Umar, cuma Umar luwe apik. Ya, masyhur kan Abu Nawas Melayu sangka udan terus diwamo wong akeh. Ya Abu Nawas udan itu rahmati pangeran. Kayak kok Melayu berarti Melayu sangka rahmat. Nah di bang idak rahmat. Parah, Abu Nawas itu parah. Pokoknya ilmu itu runtuh, ini ngarepe dia itu runtuh. Terus rusak apa. Ya orang menang ya, biar sarap sih tak. Tapi wong pinter. Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena Melayu-Melayu songko. Lah iya jare aku nang ora sedimbang ida-ida apa.